dandani listrik kok gendeng. Kok dandani gendeng ngomong kudu bakul gendeng. Iki karepe ngapa sing ki? Eh, iki jajalnya. Dandani panci ki. Nyong apliwet ki, bocor pancine jajal. Dandani. Ki yung kandane iki pedung. Nyong kowe kudu iki kudu bakul panci, Mbok. Iki kudu tukang dandan panci iki kan kumpul kae, Mbok. Bocor 10 tahun kae sasarane 15 tahun. Nah, minggat, minggat, minggat. Layaban kena, maling pasare kena, maling pasare kena. Wedu aja apa kedu wedus sama kedu wong. Nek kusan kae iku sinyok jagone yo, ora sama wis diperintah. Yo tak mangkat dhewek nyong, ora dijujuk nang nyong. Dang dung dung dang dung dang dung dung dang dung tak gendung gendang gendung tak dung tak dung dung dung dung tak dung dung dung lek lek tutu tong trong tong tutu lek lek tutu tong trong tong tutu lek anakku paling ganteng bebek aja tiru ramane bisa nenget dua ayam anakku ganteng tutu tutu tong tong tong tong tutu lek lek tutu tong trong tong tutu lek. Berikan lu lagi ngudang anak, kapan lu lagi? Empani pedos, Yung. Pernah kayak gandum teman. Eh, Kang Diri kak, rong wingi ora bali Kang Diri jal. Rong wingi ora mari ngomah Kang Diri kak jal. Hah? Rong patut teman jadi mulan hari kak jal. Orang karu karuan pisan. Ngerti nong malah gara bayi, pelak layaban bayi hawane. Pelak layaban bayi karpe. Wis jajal, si kiri kak bali arep ngapa jajal, ha? Arep bali arep ngapa? Madang, madangnya kan aja lu ngonain ini nih kan. Kayung mana naso sending Yung, nyong Bali berniat baik Yung. Nyong Bali gue punya etika baik, memperbaiki diri, mengembangkan diri. Saya ingin bertobat Yung. Alah gojes, tambah nangis lambemu. Masa dina lambene baru ngomong kayak keping 200.000 jajal. Ora bakal nyong andel. Kayung ora Yung tenang baik ngandel baik karo nyong Yung. Nyong sikus tobat Yung. Nyong harus memperbaiki diri Yung. Nyong ngepengen apa ya sila yang membuat istriku dan anak-anakku senang Yung. Ah lambemu gari ngomong gue. Mangan lap banget katora. Serang jalan-jalan Yung. Serang jalan-jalan. Kayung gak serai gue nyecal lah ya si mantan. Aso sendiri lu, ngajak ngegas banyak kali lu Yung. Ini Yung balik oke lah, Yung menebus kesalahan wis. Keinginannya ini keperintahan Yung dandan listrik, dandan lampu, dandan panci apa barang, dandan gendeng wis. Ini tak lakon di kapinan Yung. Wis belajaran keinginannya Rom Dina maring pasuruan. Ini pokoknya dandan di kapinan Yung. Apa baju rusak nang omak dandan di kapinan Yung. Anas piting kayak kena ngarep rumah wis kebuak isinya Yung ya gelem nyedot Yung lah. Kayak gue. Nyedot. Belum beres tanya yang mau ikutan. Kandani ini kan. Kandani ini pak. Nyong isura butuh tenaga Rika. Nyong isura butuh bantuan Rika. Ana lampu, ana panci, ana wajah, ana gendeng. Sing pada borot. Ana mben sing pada meledos. Ana kursi sing pada tukrek sikile. Wis dandani kabeh. Dandani kabeh. Jajal wis, ini kan ngarung dina. Apa bayi rusak nang omah wis dadi kabeh, wis beres kabeh. Dadi sikil iki kan ora perlu balik. Wis minggat ae minggat kana. Rong tahun arep 20 tahun ora urusan, ora urunan, ora de duit. Iku sangat temen dadi sing Yung. Mulane ora salah iku dimilih iki dadi bojone Nyong. Nyong mulane ketwingi karepe pengen bali bae. Ternyata iki kapan jalan no jos gandos pisan. Kon ngurus anak tekeng, kon ngurus bodoh ya ora kewirangan. Kon ngapa bari ka tekengan, tek dandani lampu, dandani panci, nembel panci. Dandani gendreng apa barang, Rika dewek jangan singer jani. Ayo jananu idola pisan Rika yung udah jadi wong wadon yung. Ala jan yung gelem duwe wong kaya Rika nah bululas yung jan. Tak ingunan yung, tempani yang yung. Wih sorak sang rayu, sorak salami Islam bener kowe lah. Ya kandani pak, ini kandani ini. Wingi nane nyong jaluk bantuan maring kaki kartanom kayak kana ke. On sanding bruk umai Rika ngerti bok. Oh, kaki kartanom, dudah nyaran, si minginannya ditinggal mati bojone gara-gara mati kecemplung sumur. Minginannya teka, unduk, jauhnya harus menjujuki selamatan. Yang rasan, maring kaki kartanom gue miki, kebang jajal lah ya. Lampu ramuru, gendeng kayaknya pada bocor. Anak panci kayaknya telu, nangguma bocor kabeh. Harus libat ngantek orang tejeng. Udah terus? Ya akhirnya didandani nang kaki kartanom gue mau. Saya Dene kan yo ngapik temen kuwi mak kaki karo tanem kuwi yo. Dah wong naya kok dadi ceritane kaya piye, Pak? Winginane lagi nyong jaluk tulung ke kaki karo tanem jaduk sesuatu mari nyong. Oh, jaluk upah kuwi yo. Jaluk upah. Ada dua pilihan yang harus aku pilih. Siji gawe nang roti. Apa turu bareng karo nyong 40 dina? Alah, nyong wis paham pilihane Rika. Nyong wis paham, wis ngerti nyong karo kaki kartanom lah. Kaki kartanom ora gelem ora sejatine kon turu bareng karo 40 dina. Nyong ngerti mesti kok terus gawe nang roti, Mbok. Oh, alah Pak, Pak. Memangnya nyong juragan roti, memangnya nyong bakul roti. Goodbye my friend. Goodbye my love. 40 dina lah. Puasa be puasa. Kira-kira orang kuat ya kayak nana guys. Sempet nama ring lama ngapa main seloro. Bulan nih. Hari lagi di perantana mau madon. Kejangkakan alasan. Gue kayak gue cahiri gue ya. Jari-jarinya bakul roti ya Pak. Curanmu. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.